ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita kembali dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu pada malam ini, malam Kamis, membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma bi'ilmilkal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyina إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك الرضا ونسألك القصد في الغضب والرضا وهي الله dengan ilmumu yang gaib, dengan kekuasaanmu atas seluruh makhluk, maka hidupkanlah kami jika engkau mengetahui kehidupan tersebut adalah baik untuk kami. Dan wafatkanlah kami jika engkau mengetahui wafat tersebut adalah baik untuk kami. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau rasa takut, baik di dalam kesunyian ataupun di tengah orang banyak. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau senantiasa ucapan yang benar, baik tatkala marah ataupun tatkala ridha. Dan kami mohon kepada Engkau sikap pertengahan, baik tatkala dalam keadaan kesempitan rezeki ataupun dilapangkan rezeki oleh-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya, yaitu babu maja'a fit tatayyur. Bab yang ke-28, hukum tatayyur. Sebelum kita masuk kepada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, maka kita ingin membahas tentang bab ini dulu. Penulis mengatakan, babu maja'a fit tatayyur, bab tentang hukum tatayyur. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan hukum tatayyur. karena berkaitan dengan pengikisan terhadap akidah, penghancuran terhadap tauhid, dan dia termasuk kesyirikan. Makanya penulis membawakan pada bab yang ke-22 ini atau 28 ini bab tentang tatayyur, karena berkaitan dengan hal-hal yang mengandung kesyirikan. Dan makna tatayyur secara etimologi, secara bahasa, adalah predikat dari kata atau dari kata kerja tatayyara, ia tatayyaru. Dia adalah predikat dari kata tatayyara, ia tatayyaru. Kata kerja tatayyara, ia tatayyaru, yang artinya terbang. Makanya asal kata tatayyur diambil dari kata-kata, dari kata toir, yang dalam bahasa Indonesia artinya burung. Asal kata tatayyur diambil dari kata toir, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah burung. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan sebab kenapa disebut dengan tatayyur. Jadi ketika kita membahas tadi makna tatayyur secara etimologi, yaitu secara bahasa, yang artinya diambil dari kata terbang, yang artinya diambil dari toir, yaitu burung, maka di sana ada sebab kenapa tatayyur terjadi. Orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka senantiasa merasa bernasib sial dengan burung. Mereka mengatakan ada burung yang bernama Sanih. Sanih. Sanih adalah burung yang mereka anggap menunjukkan atau memberikan tanda kebaikan. Sedangkan ada burung yang bernama Barih. Barih. Barih mereka sangka dan anggap burung yang menunjukkan kepada keburukan atau kemalangan atau kesialan atau kenahasan. Orang-orang Arab jahiliyah pada pekerjaan tatayyur mereka yang diambilkan dari kata tayr, yaitu mereka pergi ke sebuah pohon yang pada pohon tersebut terdapat sarang burung atau tempat angkerman burung. Kemudian pohon tersebut mereka goyang-goyang atau mereka buru burung yang ada di pohon tersebut. Apabila burungnya pergi ke kanan, maka mereka anggap apa yang mereka sudah niatkan, tujukan, hajatkan adalah pertanda baik. Dan burung inilah yang disebut dengan burung Sanih, ke kanan. Di sana apabila burungnya setelah digoyang-goyang pohonnya, atau diburu burungnya, atau dilepas burungnya, pergi ke kiri, maka inilah burung yang disebut dengan Barih. Memberikan tanda bagi sangkaan mereka, atau menurut sangkaan mereka, adalah tanda yang buruk, sial, nahas, malang, rugi. Maka hajat yang sudah mereka rencanakan, mereka sudah janjikan tidak jadi. Baik itu berupa bepergian, baik itu berupa hajat perkawinan, baik itu berupa hajat membangun rumah, dan semisal dari keperluan-keperluan mereka. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya burung tersebut ke kanan disebut sanih, burung tersebut ke kiri disebut barih, maka apa nama burung tersebut kalau ke depan atau ke belakang? Di sana ada orang-orang Arab jahiliyah menamakannya adalah bahwa burung yang pergi ke depan ini disebut dengan natih. Natih. Nun, alif, to, ha. Natih. Sedangkan burung yang pergi ke belakang disebut dengan qa'id. Disebut dengan qa'id. Qa'id artinya duduk. Berarti kalau ke belakang tidak jadi. Kalau natih ke depan berarti jadi. Ini adalah bentuk-bentuk tasya'um. Merasa bernasib sial dengan burung. Dan itulah pekerjaan tatayyur orang Arab jahiliyah. Dari situlah nama tatayyur muncul. Karena diambil dari merasa bernasib sial dengan binatang toir. Yaitu apa toir? Burung. Maka nama pekerjaannya disebut dengan tatayyur. Ini kalau dilihat dari sisi etimologi, yaitu bahasa. Sekarang para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan makna tatayyur dari sisi terminologi syar'i. Terminologi syar'i. Mereka mengatakan tatayyur artinya adalah at-tasya'umu bimar'an au bimas au masmu'in au ma'lumin. Artinya tatayyur adalah merasa bernasib nahas sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang diketahui. Tiga sisi, dilihat, didengar, atau yang diketahui. Bagaimana contoh dilihat? Misalkan seseorang melihat burung terbang sebagaimana yang dilakukan oleh Arab jahiliyah, maka dia merasa bernasib nahas. Burung terbang, entah ke kanan, entah ke kiri, entah ke depan, entah ke belakang, yang penting ada perasaan dia. Maka ini disebut dengan tatayyur, dengan penglihatan, merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu. Melihat sesuatu, misalkan di depan rumahnya pas hendak melamar seorang perempuan. Di depan rumahnya ada seekor kucing picak pincang bekorengan. Maka kada jadi. Ini disebut dengan tatayyur, dengan melihat sesuatu. Di sana ada merasa bernasib sial dengan pendengaran. Misalkan dia berjalan, tanpa sengaja dia mendengar orang bamamai. Maka dia berjalan untuk mengerjakan sebuah hajat dan keperluannya. Tanpa sengaja dia mendengar orang memamai. Dia merasa ada sesuatu. Merasa bernasib nahas. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang dianggap sial. Inilah yang disebut dengan merasa bernasib sial dengan sesuatu yang didengar. Contoh yang lain. Merasa bernasib sial ketika mendengar suara burung hantu. Suara burung gagak. Suara tokek. Ya, ini adalah tasya'um atau tatayyur, merasa bernasib sial. Contoh yang lain, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang diketahui. Seperti hari-hari dalam sepekan, bulan, ataupun tahun. ataupun tanggal, ataupun angka, ataupun warna sesuatu. Ya, dikenal. Misalkan tanggal 13, nomor 4. Kemudian misalkan, kenapa Ustaz nomor 4? Kada tahu pokoknya nomor 4. Nomor 13. Contoh yang lain, bulan Syawal. Dan menariknya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau di bulan Syawal dan menggauli beliau di bulan Syawal. Wa kanatil arabu yatasha'amuna bihadzal syahr. Dan orang-orang Arab jahiliyah merasa sial jika nikah di bulan Syawal. Ini menunjukkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah kebiasaan dan sangkaan serta perasaan merasa bernasib sial dengan bulan Syawal. Ini para ikhwah. Kalau kita di Banjar, orang kada berkawinan bulan apa? Bulan Safar. Pengalaman kafian? Pina kanjang wana Safar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, saudara-saudari, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa itu tatayyur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang diketahui. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan tatayyur akhirnya menjadi sebuah keyakinan merasa bernasib sial dengan apapun. Seperti misalkan alis bergerak-gerak. Ya, ini ada yang hendak memberi duit pinanya. Atau seperti misalkan seseorang suami memancing ikan, istrinya sedang hamil. Maka diasumsikan tidak boleh seorang suami yang istrinya hamil memancing. Mungkin tujuannya adalah kalau seandainya hendak melahirkan, suaminya lagi sibuk mancing. Akhirnya tidak ada yang mengantar, mengurus dan semisalnya. Tetapi tidak itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mungkin bisa menggugurkan ke janin. Apa hubungannya unjun lawan janin? Tidak ada hubungannya. Kemudian contoh yang lain. Saya pernah punya kawan, istrinya hamil 8 bulan waktu itu cerita. Kemudian mintuhannya, mertuanya mengatakan, oh bini sudah 8 bulan apabila mandi-mandi, mandi hamil. Dan ketika mandi jangan kada ingat, jangan lupa bawa kucing. Coba. Apa hubungan kucing dengan hamil? Sebagian orang mengatakan ada hubungannya. Bahwa kucing, anak tanya waktu itu, saya tanya waktu itu, kenapa tidak mandi dengan sapi? Kok yang dipilih kucing? Maka jawabannya adalah karena sapi ketika dia melahirkan satu itu pun susah meraung-raung. Tetapi ketika kucing melahirkan maka bisa melahirkan 3, 4, 5 sekaligus tanpa harus meraung-raung. Oh, bujur jua Ustaz. Nah, bujur jua itu tatayyur. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Karena tidak ada kemudahan, manfaat, mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa timbul pertanyaan? Sesudah kita mengetahui apa pengertian tatayyur, baik secara bahasa, secara terminologi syar'i, kenapa tatayyur menafikan, bertentangan dengan tauhid dan bisa masuk ke dalam kesyirikan? Ada dua sebab. Yang pertama, yaitu seorang yang merasa bernasib sial dengan apapun, dia memutuskan rasa tawakalnya kepada Allah. Dia memotong rasa sandarannya dari Allah. Dia bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab pertama. Kenapa seorang yang bertatayur, dia menafikan dari dirinya tauhid, masuk ke dalam jurang kesyirikan. Karena orang yang bertatayur, dia berarti sedang memutuskan tawakalnya kepada Allah. Memotong hubungan dia dengan sandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersandar kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah. Timbul pertanyaan lebih dalam. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan. Timbul pertanyaan lebih dalam. Kenapa orang yang tidak bertawakal kepada Allah, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan. Kenapa orang yang tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia termasuk orang yang melakukan kesyirikan? Kenapa orang yang bersandar kepada burung hantu, kepada kucing, kepada unjun, kepada hari, kepada apa saja yang didengar atau dilihat atau diketahui, kepada bulan, kenapa dia termasuk orang yang melakukan kesyirikan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini pelajaran pertama ketika kita belajar kitab tauhid tentang kenapa dinamai kesyirikan. Selalu setiap kenapa dinamai kesyirikan, selalu ada penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah. Ya? Orang yang bertatoyur, merasa bernasib sial dengan burung hantu, merasa bernasib sial dengan kucing picak, merasa bernasib sial dengan unjun, dengan apapun, dia berarti telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Dan dia berarti masuk ke dalam jurang kesyirikan. Timbul pertanyaan, kenapa tatoyur memasukkan seseorang ke dalam jurang kesyirikan? Jawabannya, karena terjadi penyamaan. Apa yang disamakan? Dengan siapa disamakan? Apa yang disamakan? Sesuatu yang dianggap sial tadi. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara memberikan manfaat atau menahan mudarat. Begitu rentetan ceritanya. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini perlu dipahami dan mudah-mudahan kalau dicatat lebih bisa dimaklumi. Kita membicarakan tadi tatayur. Tatayur artinya adalah merasa bernasib sial, merasa sial ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Atau mengetahui sesuatu. Inilah disebut tatayur. Timbul pertanyaan besar. Kenapa tatayur termasuk kategori kesyirikan? Apa sebabnya? Karena orang yang bertatayur berarti dia, ya, perhatikan baik-baik, menyamakan. Ingat, setiap kesyirikan selalu ada penyamaan antara makhluk dengan Allah. Garis bawah itu baik-baik. Setiap kesyirikan selalu ada penyamaan antara makhluk, baik itu makhluk hidup, benda mati, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Lihat di sini sekarang. Tatayur terdapat penyamaan. Menyamakan siapa? Selain Allah. Apa yang selain Allah di sini? Macam-macam. Semua yang ditakuti, kucing, unjun, burung hantu, burung, suara manusia, tanggal, bulan, menyamakan selain Allah. Dengan siapa? Dengan Allah Jalla wa'ala. Ya? Disamakan Allah Jalla wa'ala dengan selain Allah. Dalam perkara apa? Ketika orang merasa bernasib sial. Ketika melihat kucing picak, tidak jadi bepergian. Merasa bernasib sial. Berarti secara tidak langsung dia meyakini bahwasanya kucinglah yang menahan sial, memberikan kebaikan, menahan mudarat dan semisalnya. Makanya kita katakan, kenapa tatayur termasuk kesyirikan? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala di dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah. Apa itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala? At-tadbir, pengaturan. Tidak ada yang mengatur, memberikan kebaikan, menahan bahaya, kecuali siapa? Allah. Tidak ada an-nafi', ad-dhar, yang memberikan manfaat, yang memberikan bahaya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa di sini khusus milik Allah? Pengaturan. Si fulan, kalau seandainya tetap melaksanakan itu, maka akan sakit. Kalau seandainya tetap melaksanakan pernikahan, akan cerai. Kalau seandainya tetap membangun rumah, akan hancur, kebakaran. Ini masuk kepada pengaturan. Siapa yang merasa bernasib sial dengan sesuatu, dia masuk ke dalam kesyirikan. Kenapa? Menyamakan selain Allah apapun, siapapun. Dengan Allah Jalla wa'ala di dalam perkara khusus milik Allah. Apa itu? Pengaturan. Pemberian kesehatan, pemberian mudarat, pemberian manfaat. Di sini kisahnya. Di sini ceritanya. Kenapa tatayur termasuk kesyirikan. Bisa dipahami para ikhwah? Dirahmati oleh Allah. Makanya kita katakan tadi, kenapa tatayur menafikan tauhid? Menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan? Jawabannya adalah karena orang yang bertatayur merasa bernasib sial dengan sesuatu, maka dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Kenapa dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah? Karena dia menganggap ada yang apa? Yang apa tadi di bawah? Yang mengatur selain Allah. Itulah bahayanya orang yang tatayur. Jadi cerita kesyirikannya begitu, Pak. Saya beri contoh. Ada orang pakai cincin. Ikam tahulah ini cincin, cincin Sulaimani. Ulun pernah mendapati itu di Masjid Nabawi. Ada orang jamaah haji, ini lagi musim haji. Ada orang jamaah haji mengatakan, waktu itu saya duduk di masjid, kemudian jamaah haji samping kanan, samping kiri. Ngobrol lah kita. Mas mahasiswa di sini? Iya Pak, alhamdulillah. Kemudian cerita-cerita, saya dengarkan saja. Ada yang bertawar cincin. Pak, hendakkah cincin ini Pak? Ini cincin Nabi Sulaiman Pak. Siapa yang memakai ini, kaya raya. Lu lihat orangnya kada kaya-kaya juga. Ada orang meyakini bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memakai cincin, maka dia akan merasa bernasib baik. Terjaga dari keburukan. Maka ini tatayur dengan cincin. Dan yang seperti ini adalah kesyirikan. Kenapa? Tahan tadi. Kenapa dinamai kesyirikan? Karena menyamakan selain Allah. Dalam hal ini selain Allah apa? Cincin. Disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pengaturan, kekuasaan, penciptaan. Karena tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Jalla wa'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ceritanya kenapa tatayur termasuk kesyirikan. Ya. Sama. Kalau seorang ada yang bertanya, ketika di pelaminan diletakkan di bawahnya bubur habang, bubur putih, apa hukumnya? Hah? Ulun betakun buburnya halal kada? Ah, apa hukumnya meletakkan itu? Saya tidak bertanya tentang buburnya halal atau tidak. Saya bertanya tentang hukum meletakkan buburnya. Apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah menyamakan apa ini? Bubur. Dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu khusus milik Allah? Pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Apa tujuannya orang meletakkan bubur habang, bubur putih? Supaya sang penganten nyaman, tidak mudah berpaluhan, tidak siup. Ya? Itu kan tujuannya pengaturan. Menjaga kesehatan, menjaga kekuatan, dan semisalnya. Inilah yang dinamakan dengan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Jadi kisahnya seperti itu. Itu disebut dengan kesyirikan. Dan tatayur termasuk daripada kesyirikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan sebab yang kedua. Kenapa merasa bernasib sial, menafikan tauhid, menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan? Karena seseorang yang tatayur bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak ada hubungannya. Apa hubungannya unjun lawan orang batianan? Apa hubungannya kucing dengan kemudahan melahirkan? Tidak ada hubungannya. Baik hubungan yang disebutkan secara syariat atau hubungan yang disebutkan karena sudah teruji. Ada orang pakai cincin. Kamu tahulah, aku pakai cincin ini di Tanah Abang 25 tahun. Kedadenang mencopet aku. Sakalinya si dinnya pencopetnya. A'udzubillah. Ya, apa hubungannya keamanan dompet dengan cincin? Enggak ada hubungannya. Baik secara syar'i atau secara apa? Terbukti ataupun mujarab ataupun pengujian, penguji cobaan, enggak ada. Tidak ada hubungannya. Maka di sini kita ambil sebuah pelajaran menarik. Sarana jika belum terbukti, teruji, coba untuk mengobati sesuatu, maka jika memakainya dan dianggap sebagai bentuk pengobatan, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Contoh, kalung yang katanya batunya bagus untuk peredaran darah, mengurangi kolesterol. Kalau belum terbukti, ditakutkan dia berarti memakai jimat, meminta kepada selain Allah, memutuskan tawakalnya dari Allah, dan menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Jadi standarnya adalah syariat dan sudah teruji coba. Sama di dalamnya minyak bintang. Ya, kalau seandainya minyak tersebut sudah teruji coba, memudahkan seseorang, misalkan luka di sini, kemudian diolesi, terbukti, maka tidak mengapa memakainya dan mempercayai dia adalah pengobat luka yang berat. Tetapi jika hanya sebatas sangkaan, asumsi, perasaan, ya, kemudian perasaan di dalam hati, maka ini diharamkan untuk memakainya. Wallahu alam. Silakan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi sebelum azan tadi sudah kita sebutkan, kenapa tatayur, merasa bernasib sial, seseorang tidak menafikan di dari dirinya tauhid dan menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan. Ada dua sebab yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, yaitu orang yang bertatayur telah memutuskan tawakalnya dari Allah. Dan memutuskan tawakal adalah kesyirikan. Dan sudah saya ceritakan bagaimana tatayur dikategorikan perbuatan kesyirikan. Karena di dalam tatayur berarti menyamakan selain Allah. Ya, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Saya beri contoh lagi, Pak. Ada orang bersumpah, bahkan kadang-kadang bersumpah, yang bersumpah ini dianggap ustaz. Dianggap orang berilmu. Dianggap ahli agama, tokoh masyarakat. Misalkan, demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah, faqad asyrak. Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Yaitu dengan menyebutkan, demi Allah, wallahi, atau tallahi, atau billahi. Ya? Tallahi wallahi billahi. Adapun ucapan sebagian orang, lillahi ta'ala. Aku kada menyuntan. Ini bukan huruf untuk bersumpah. Lam bukan huruf untuk bersumpah. Lam itu huruf untuk menunjukkan keikhlasan. Ya? Jadi bujur-bujur sidin menyuntan. Ya, yang benar itu wallahi billahi atau tallahi. Nah, kemudian orang ini mengucapkan, barang siapa yang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Timbul pertanyaan, kalau orang-orang menyebutkan demi Rasulullah, demi ibu yang mengandung saya 9 bulan. Demi pekerjaan saya. Kan ada seperti itu. Demi keturunanku 7 turunan. Ini disebut dengan kesyirikan. Menurut sabda Rasulullah SAW tadi. Timbul pertanyaan. Kenapa? Jawabannya sama. Menyamakan selain Allah. Siapa itu? Rasulullah. Ibunya, pekerjaannya, keturunannya, apa saja, siapa saja. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu perkara khusus milik Allah dalam perkara sumpah? Yaitu ketika orang bersumpah, dia menyebutkan sesuatu yang dia agungkan. Kenapa orang bersumpah menyebutkan demi ibu saya yang melahirkan saya? Karena dia menghormati ibunya, mengagungkan, memuliakan ibunya. Untuk menekankan pembicaraannya. Itu pengertian sumpah. Nah, berarti ketika ada orang mengucapkan demi Rasulullah, berarti ini termasuk kesyirikan. Karena sudah menyamakan selain Allah. Dengan Allah dalam perkara pengagungan. Yang khusus milik siapa? Allah. Sama seperti ini, tatayur adalah termasuk kategori kesyirikan. Kenapa? Karena di dalam tatayur, merasa bernasib sial, menyamakan selain Allah, dengan Allah dalam perkara pengaturan, penciptaan, kekuasaan, pemberian manfaat, pemberian mudarat, dan semisalnya. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Sebab yang kedua, kenapa tatayur disebut kesyirikan? Karena sudah bergantung dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada kaitannya. Apa kaitannya kucing dengan melahirkan? Apa kaitannya unjun dengan kehamilan? Apa kaitannya? Sapu dibalik. Diandak di muha lawang. Nah, bujur kelak. Adalah gitu. Ya. Apa kaitannya dengan keamanan? Kalau ada maling, Ustaz, sapunya gugur. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud mungkin masih mafhum. Masih bisa dimafhumi, dipahami. Tetapi yang dimaksud adalah sapu dibalik menjaga keamanan. Menjauhkan rasa sial dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, ini ada faedah menarik. Yang namanya tauhid mengumpulkan dua hal. Ibadah dan minta tolong. Ibadah dan minta tolong. Puncak tauhid pada dua hal. Ibadah dan minta tolong. Dan itu kita baca ayatnya minimal 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menarik. Saya ingin kupas sedikit. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai sirrul ubudiyah. Rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan. Para ulama menyebut ayat ini sirrul ubudiyah. Siapa yang ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penghambaan, pahami ayat ini baik-baik. Rahasia penghambaan diri. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ayatnya baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan, iyyaka di sini adalah objek. Artinya sesuatu yang dituju. Sesuatu yang dikenai. Sesuatu yang dituju, dikenai, ini objek. Biasanya kalau orang berbicara, objek itu terakhir. Yang dahulu adalah subjeknya dan pelaku subjeknya. Pelakunya dan perbuatannya, mohon maaf, perbuatannya. Tetapi kenapa di sini objeknya didahulukan? Para ulama mengatakan dalam bahasa nahwu, taqdimul maf'ul yadullu alal hasr. Di sini. Artinya dalam bahasa Indonesia, mendahulukan objek dari pada subjek dan pekerjaannya menunjukkan kepada pembatasan. Nah, ini penting. Perhatikan baik-baik. Tadi Ustaz, kenapa kita lari ke sini? Bukankah perkara kita tatayur? Maka kita katakan, ketika kita berbicara tatayur, tatayur itu orang yang sedang menafikan tauhid. Menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan. Dan tauhid intinya dua. Yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, minta tolong. Nah, ini inti tauhid. Inti tauhid. Inti tauhid ini ada pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru saya mau menjelaskan ini. Kenapa kita sebut bahwasanya inti tauhid, rahasia penghambaan diri ada pada ayat ini. Yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Lihat. Kalau kita terjemahkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Nah, ini masuk kepada yang saya jelaskan tadi. Mendahulukan objek daripada subjek dan pekerjaannya menunjukkan kepada pembatasan. Maksudnya, makanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamu kami beribadah. Ada kata-kata apa? Hanya. Karena menunjukkan kepada pembatasan. Hanya Allah. Sampai mati. Walaupun taruhannya nyawa. Hanya Allah. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lihat, mengumpulkan ibadah dengan minta tolong. Itulah inti tauhid. Itulah rahasia penghambaan diri kepada Allah. Dan memahami ini, Pak, menjadikan kita semakin merasa lemah di hadapan Allah. Contoh sholat. Nanti sholat isya yang akan kita kerjakan. Tidak bisa kita mengangkat takbir. Kita diperintahkan untuk sholat, betul? Kita diperintahkan untuk ibadah. Ibadah jenisnya salah satunya adalah sholat. Tidak, dan ibadah tersebut harus hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dengan beribadah sholat. Tetapi sholat ini tidak akan bisa dikerjakan oleh kita kecuali dengan pertolongan Allah. Memahami seperti ini, Pak, membuat orang tidak akan pernah ujub, sombong, takabur. Apapun prestasi ibadah yang pernah dia lakukan. Ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli sedekah, ahli ilmu, ahli hafal Quran, ahli ini, semua dari ketaatan. Tidak akan pernah dia sombong, ujub. Mengaku yang paling beda daripada yang lain. Kenapa? Karena dia faham betul, ibadah apapun yang dia kerjakan tidak akan bisa dia lakukan kecuali ketika ditolong oleh siapa? Allah. Inilah yang disebut dengan rahasia penghambaan diri. Dan pemahaman terhadap ayat ini juga menjadikan kita senantiasa tawakal hanya kepada siapa? Allah. Ada orang ingin bikin masjid, ingin bikin sekolahan, ingin bikin pesantren, ingin bikin ini. Macam-macam niat baik. Jadi kita punya ini, ada arsitek, ada dana siap, ada ini. Allah subhanahu wa ta'ala sentil sedikit saja rencananya, hancur dari A sampai Z-nya. Maka para ikhwah, ya, yang ingin benar-benar tahu bagaimana lemahnya dirinya, pahami ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini yang disebut rahasia penghambaan diri. Nah, tatoyur sangat bertentangan dengan ini. Paham sekarang? Kenapa saya lari ke sini? Karena masih ada kaitannya dengan tatoyur. Tatoyur bertentangan dengan tauhid. Tatoyur tidak ada ibadah kepada Allah. Tidak juga minta tolong kepada Allah. Sudah tahu merasa ada ancaman, kenapa dia malah minta atau percaya kepada kucing? Sudah tahu merasa ada ancaman, kenapa dia percaya kepada unjun, kepada sapu, kepada yang lainnya? Ini, paham para ikhwah sekalian? Itulah indahnya membicarakan masalah tauhid. Dan orang akan benar-benar khusyuk hatinya, selalu menunduk, rendah, tawadhu ketika dia memahami ini. Wallahi, apa yang kita lakukan sekarang? Bapak duduk sekarang ini. Dari jam 7 tadi, tidak ada yang memudahkan Bapak duduk, tidak ngantuk, padahal tadi siang kerja, kecuali dengan pertolongan Allah. Nyatanya saya tanya kadang ngantuk, dikuci akipian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, sebelum kita baca ayat yang disebutkan, saya ingin menambahkan satu hal lagi. Orang yang merasa bernasib sial dia tidak lebih dari dua keadaan. Orang yang merasa bernasib sial dengan sesuatu, tidak lebih dari dua keadaan. Al-mutatayyir la yakhlu min halain. Tidak lebih dari dua keadaan. Yang pertama, dia di dalam hatinya menerima perasaan sial itu. Orang ini berarti sudah masuk ke dalam kesyirikan besar. Dia menerima dalam hatinya, oh bujur, anda keluar, sudah siap, sepatu siap, jaket siap, tas siap, mau bepergian ke Tanjung. Pecah piring di dapur. Entah apa pecah piring. Kada jadi, masukkan lagi. Kata-kata kada jadi, masukkan lagi, itu sudah menyerapkan di dalam dirinya kesyirikan. Karena dia merasa sial dengan yang dia anggap perasaannya sial. Yang kedua keadaannya, yaitu tetap dia jalan ke Tanjung. Tetap bepergian ke Tanjung. Tapi dalam hatinya masih was-was. Ini lebih ringan dari yang pertama. Dan ini salah satu cara menolak rasa sial. Dilawan. Malah digawi. Malah dikerjakan. Apa yang kita anggap merasa bernasib sial dengannya. Ustaz, pas digawi bujuran sial. Hah, siapa pian menjawabnya? Maka kita katakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Yang menimpamu karena memang takdirmu tidak akan pernah meleset darimu. Yang belum menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah terkena kepadamu. Belum pernah menghadiri orang dalam keadaan sekarat. Awas benar sidini sekarat. Ya. Nafas susah, tapi kada mati-mati. Ujar nang dihiga, ada nang ditunggu nih, ada nang dihadangi nih sidini. Sekalinya datang tokoh agama. Mandak di sini. Langsung mati. Nah, ya kalau ajar, ada nang dihadangi. Ayo pian. Siapa yang mematikan? Allah. Memang ajalnya sudah sampai. Ajalnya pas si fulan tersebut meletakkan tangannya di dahinya. Itulah sampai ajalnya. Bukan karena mahadangi, tidak mahadangi. Ini para ikhwah. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah datang ajalnya, batas waktunya, maka tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kita sekarang membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Itu mukaddimah tentang tatayyur. Kita sekarang membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini surat Al-A'raf ayat 131. Kalau kita baca awal ayat, ini kan pertengahan ayat. Kalau anda bawa mushaf, baca awal ayat Al-A'raf ayat 131. Maka kita akan dapati, lihat saya bacakan ayatnya. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Baru kalau seandainya kita baca dari awal ayat sampai akhir ayat kita lebih paham. Saya artikan. Jika datang kebaikan kepada Bani Israel, mereka mengatakan lana hadhi. Oh, memang kami cocok mendapatkan ini karena kami adalah bangsa pilihan. Kami adalah orang-orang pilihan. Memang cocok dapatkan kebaikan ini. Wa in tusibhum sayyi'ah yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tetapi kalau seandainya mereka mendapatkan keburukan, maka mereka mengatakan, ini sebabnya ada Musa di tengah-tengah kita. Kenapa Musa? Ya? Ini sebabnya ada Nabi Musa alaihi salam di tengah-tengah kita. Ada Nabi Musa dan pengikutnya di tengah-tengah kita. Lihat, bejatnya kaum Yahudi. Apa itu? Nabinya disangka pembawa sial. Ya? Itu bejatnya kaum Yahudi. Maka pantas mereka mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, al-maghdubu alaihim. Kaum yang dimurkai oleh Allah, pembunuh para nabi, itu kaum Yahudi. Kemudian menganggap para nabi pembawa sial, itu kaum Yahudi. Kaum buhtun, kaum yang senantiasa berdusta, berlaku licik, itu kaum Yahudi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayatnya dari awal ayat, jika datang kepada mereka al-hasanah. Al-hasanah, sebagian mengatakan bahwa al-hasanah adalah tanah yang subur, tanaman yang merekah, panen dari perkebunan, panen dari pertanian. Kalau datang kepada mereka hasanah, mereka mengatakan lana hadhi. Memang kami cocok mendapatkan itu. Nah, di sini terdapat pelajaran menyimpang dari tema kita. Sebagian orang, Pak, kalau sudah dapat nikmat, lupa Allah. Yang ada di dalam dirinya sifat takabur. Seakan-akan nikmat yang dia dapat itu karena usahanya. Persis seperti Karun. Karun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapatkan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Pian ke apa baisi warung soto di mana-mana ada cabangnya. Di Pekapuran ada cabang, di Kelayan ada cabang, di Pemurus ada cabang, di Beruntung ada cabang. Ke apa? Aku ini ahli berdagang. Nah, itu masuk tuh di dalamnya. Sama persis sebagaimana yang dikatakan Karun. Ya. Seorang akademisi sampai profesor, doktor, PhD mengatakan, "Kenapa pian tuh dapat profesor dari 3 disiplin keilmuan sekaligus?" Aku tuh bang isinya. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Makanya lihat, makhluk-makhluk terkutuk semuanya aku. Ya, dari mulai Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Karun, Haman, semuanya aku. Ujub dengan diri sendiri. Ifrit. Lihat, Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhal mala, ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai rakyatku, rakyat beliau manusia, jin dan binatang. Siapa yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum dia datang ke sini? Maka qala ifritun minal jin. Ifrit dari bangsa jin mengatakan, ana atika bih. Aku akan bisa mendatangkannya. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Lakaslah. Cuma dia sombong. Terakhir dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyun amin. Aku sangat sanggup kuat untuk itu. Ini kekeliruan manusia. Kalau sudah dapat nikmat, dia lupa menyandarkan diri kepada Allah. Dia lupa mengatakan, ternyata ada yang lebih kuat dari ifrit. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Wahai Sulaiman alaihissalam, aku bisa mendatangkan orang-orang yang berilmu dari Alkitab mengatakan, aku bisa mendatangkan istana Belkis lebih cepat dari ifrit. Sebelum matamu berkedip. Nah, Irfan matanya berkedip. Itu sudah ada istana Belkis. Ya? Maka falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika dia melihat, Nabi Sulaiman melihat bahwa memang sebelum mata berkedip istana Ratu Bilqis sudah ada, maka yang berilmu tadi mengatakan ini adalah karunia Allah. Bedanya dengan Ifrit, dengan Karun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Abu Lahab, Abu Jahal, seperti itu. Maka ini pelajaran, Pak. Kemuliaan, kemudahan apapun yang Allah berikan kepada Anda, maka jangan lupa sandarkan semua kepada siapa? Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Bani Israel, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi. Jika datang kepada mereka al-hasanah, mereka mengatakan, "Memang ini milik kami. Memang kami pantas dapat itu. Memang kami bangsa pilihan." Makanya kaum Yahudi mengatakan diri mereka asy'abul mukhtar, bangsa pilihan. Kemudian, wa in tusibum sayyi'ah, jika mereka mendapatkan keburukan. Imam Mujahid rahimahullah, keburukan di sini maksudnya adalah bala, wadhiq, wahqat. Musibah, kesempitan rezeki, kemudian paceklik, kelaparan, kemudian kekeringan, tidak ada air, tidak ada panen. Ini musibah. Maka mereka yatayyaru bi Musa. Mereka merasa bernasib sial karena ada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya di tengah-tengah mereka. Maka Allah menjawab, "Ala." Perhatikan kata-kata ala. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ala itu adalah huruf untuk menunjukkan kepada peringatan dan penekanan. Catat itu, ala. Kalau Bapak lihat di dalam Arabnya, ala innama ta'iruhum. Lihat enggak buku terjemahannya? Ada ayatnya di situ, ala, terlihat? Diterjemahkan di sini, ketahuilah, ingatlah, begitu sama. Ketahuilah, ingatlah. Ala itu adalah huruf untuk menunjukkan kepada peringatan dan penekanan. Ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah hanya dari Allah. Ya, lihat di sini saya tulis biar lebih mudah. Mohon maaf Pak, siapa yang belum punya bukunya? Angkat tangan. Nah, insyaallah pekan depan sudah ada bukunya. Lihat, perhatikan bukunya, ayatnya berbunyi ala. Saya dari tadi membicarakan kata-kata ala. Ala ini tujuannya adalah kata yang menunjukkan kepada penekanan dan peringatan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketahuilah, ingatlah, agar orang benar-benar memperhatikan. Ingatlah, innama. Begitu ayatnya. Betul? Innama. Innama ini kata atau huruf yang menunjukkan kepada pembatasan. Ya, pembatasan. Jadi kalau kita terjemahkan, ingatlah, ketahuilah bahwa kesialan kalian hanyalah dari Allah. Bukan dari Musa. Bukan dari pengikut Musa. Tetapi karena itu sudah ketetapan hanya dari siapa? Allah. Makanya Pak, perkara tatayur sebenarnya ada kaitannya dengan takdir. Orang yang, bisa kita katakan ini, orang yang tidak tatayur berarti dia benar-benar beriman dengan takdir. Karena ada hubungannya antara tatayur dengan takdir. Yang merasa bernasib sial, maka dia kurang benar-benar mengimani takdirnya. Kalau orang benar-benar mengimani takdirnya, bagaimana? Yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka pasti akan terjadi. Yang belum ditakdirkan, pasti tidak akan terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan baik-baik di sini. Ketahuilah. Kita baca artinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah. sesungguhnya kesialan mereka itu adalah hanyalah ketetapan dari Allah semata. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari ayat ini, catat. Yang pertama, buruknya kaum Yahudi yang menganggap nabi mereka pembawa sial. Yang kedua, buruknya kaum Yahudi yang sombong, ujub bahwa mereka adalah bangsa yang paling berhak mendapatkan kebaikan. Saya ulangi, yang kedua, buruknya kaum Yahudi yang sombong, ujub, yang menganggap bahwa merekalah, hanya merekalah yang mendapatkan kebaikan. Tidak ada bangsa lain yang mendapatkan kebaikan. Dari mana? Dari ayat tadi. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Jika datang kebaikan, mereka mengatakan ini adalah memang kami pantas mendapatkannya. Ya, sebagaimana Karun mengatakan, sesungguhnya yang aku dapatkan dari kekayaan itu karena ilmuku. Dan subhanallah Pak, cerita Karun itu banyak sekali faedahnya. Salah satu faedahnya adalah bahwa kadang-kadang, dan ini mudah-mudahan pelipur lara bagi yang disempitkan rezekinya. Bagi yang makan pagi bisa, siang kada tahu hendak makan apa. Bagi yang mungkin kalau sakit, bukannya yang dia pikirkan bagaimana bisa sembuh, akan tetapi bagaimana bisa berobat. Karena gak punya biaya. Mungkin yang akan saya sebutkan ini pelipur lara bagi orang-orang seperti itu. Ketahui baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu pelajaran dari Karun adalah seseorang ketika dia meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa, maka dia yakin Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Karun, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengira bahwasanya kekayaanlah sumber kebahagiaan. Ternyata tidak. Dan saya dalam hari-hari ini mengulang. Di hadapan ibu-ibu saya sebutkan, di hadapan bapak-bapak kajian kemarin-kemarin lagi saya sebutkan bahwa salah satu yang perlu kita tancapkan di dalam hati, kekayaan adalah tatkala seseorang merasa cukup. Bukan tatkala seseorang merasa berlebih. Cukup untuk makan pagi ini, cukup. Meskipun siang hari belum tahu. Karena memang siang hari kita masih hidup atau enggak tahu. Maka lalu untuk apa kita mengeluh? Untuk apa kita bersedih? Untuk apa kita pusing? Ya, kekayaan bukan sumber kebahagiaan. Tetapi kekayaan adalah ketika seseorang merasa cukup, bukan merasa berlebih. Ada kadang-kadang orang yang ketika dia merasa berlebih, kemudian dikurangi sedikit, pusang. Ya, bingung. Pusang itu bahasa Indonesia-nya apa? Pusing. Pusang, pusing. Gelisah. Resah. Kesal. Galau. Sedih. Ya, dikurangi sedikit langsung. Oke apa? Padahal dia masih punya banyak sekali. Itulah kadang-kadang ada orang yang kayanya melimpah ruah, tapi dia statusnya miskin. ada orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, dia orang disebut paling kaya. Semua berlari kepada apa? Hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya dari ayat ini adalah, yaitu tatoyur sangat erat kaitannya dengan tidak beriman kepada takdir. Tatoyur sangat erat kaitannya dengan tidak beriman kepada takdir. Karena kalau orang beriman kepada takdir, maka dia tidak akan pernah tatoyur, merasa bernasib sial. Kenapa? Kalau sudah takdirnya, pasti kena. Kalau belum takdirnya, gak mungkin dapat. Selesai. Sudah dia lakukan apa yang dia sudah hajatkan, dia rencanakan. Tidak perlu dia merasa takut, merasa sial, merasa sedih, merasa was-was dengan sesuatu yang dia dengar, dia lihat, ataupun dia ketahui. Kalau memang takdirnya tidak jadi, ya sudah, berarti gak jadi. Maka ini pelajaran menarik, bahwa tatayur sangat erat kaitannya dengan tidak beriman kepada takdir. Kemudian, pelajaran selanjutnya, memahami tatayur berarti menguatkan keimanan kepada takdir. Ketika kita paham tentang tatayur diharamkan, tatayur tidak boleh, tatayur menjerumuskan kesyirikan, maka seseorang akan kuat hubungannya dengan Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Misalkan ada bepergian, sudah siap barang bla bla bla, ada piring pecah, ada jendela tutup dengan sendirinya, maka dia tetap lakukan jalan. Allah yang lebih tahu kepada kita. Ini membuat seseorang semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memahami tentang tatayur, maka hubungannya akan tambah kuat kepada Allah. Tawakalnya akan tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa minna illa," tidak ada di antara kita kecuali memiliki sifat tatayur. Anda akui, saya akui, tidak akui, sama kita sama. Pasti ada perasaan merasa bernasib sial. Pasti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walakinallaha yudhibuhu bittawakkul." Tetapi Allah menyirnakannya, menghilangkan perasaan itu dengan tawakkul. Kal, lihat, ada hubungannya antara orang yang memahami tentang tatayur dengan semakin kuat sandarannya kepada Allah. Ada orang bertanya, "Ustaz, saya hendak begawi ke Jawa, kira-kira baguslah." Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau memang sudah direncanakan, jalan. "Tapi Ustaz, semalam ada terdapat mimpi." Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mimpi ada tiga. Jika mimpi itu baik berasal dari Allah, jika mimpi itu buruk dari syaitan, jika mimpi itu adalah hal yang sebelum tidur kita pikirkan, itu bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Imdi wamshi. Jalan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Penulis kemudian mengatakan ayat yang kedua, qala Allahu wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayat ini maksudnya adalah, lihat, utusan-utusan itu berkata, utusan-utusan dari sebuah kampung mengatakan, kemalangan kamu, kesialan yang kamu dapati, itu hasil dari usaha kita sendiri. Hasil dari perbuatan kita sendiri. Akibat dari perbuatan kita sendiri. Baik itu sesuatu yang kamu dapatkan kebaikan, berarti itu hasil kebaikan kita. Baik itu perbuatan yang buruk, itu berarti hasil dari perbuatan buruk kita. Makanya Allah berfirman di sini, qalu ta'irukum ma'akum. Artinya, kemalangan yang kalian dapati, itu adalah hasil dari perbuatan kalian sendiri. Makanya para ulama mengatakan, apapun yang kamu dapati, itu hasil dari perbuatan kita. Ya. Maka perlu dilihat di sini, anak, wangal, ngalih diajar, ngalih diatur, maka introspeksi diri. Mungkin itu hasil dari perbuatan orang tuanya. Rakyat, bahan atau barang-barang sandang pangan tinggi, mahal. Maka itu hasil dari keburukan rakyatnya, bukan hanya sekedar pemimpinnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian mendapatkan 5 perkara. Wa a'udzu billah an tudriku, dan aku berlindung kepada Allah kalian mendapati 5 perkara tersebut. Yaitu yang pertama adalah kalian akan merasakan kesulitan, kekeringan apabila kalian berjual beli dengan riba. Terjadi. Kalian akan mendapatkan pemimpin yang buruk apabila kalian menakar takaran atau menimbang timbangan dengan tidak jujur. Mendapatkan pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan rakyatnya. Inilah yang disebut dengan bahwa seseorang akan mendapatkan keburukan dari hasil perbuatannya sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang kalian dapatkan kecuali akibat ulah tangan kalian sendiri. Itu yang dimaksud. Qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan, kemalangan kalian akibat ulah kalian sendiri. A'in dzukirtum. Apakah jika kalian diberikan peringatan, ya, kalian mengancam kami, bal antum qaumun musrifun. Kalian sendiri yang telah melampaui batas. Maka perhatikan, Pak. Ya. Kadang-kadang kita ini kalau berbuat mengambil harta tanpa kebenaran, kita mungkin mati setelah itu. Yang kasihan anak kita merasakan pahitnya harta haram hasil orang tuanya yang sudah mati. Membangun rumah anaknya kebakar, rumahnya kebakaran. Anaknya tidak pintar-pintar, sulit belajar agama. Akibat disuapi oleh orang tuanya harta haram. Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Apakah kalian kalau diberikan peringatan kalian mengancam kami? Enggak. Kalian sial itu akibat ulah tangan siapa? Kalian sendiri. Bal antum qaum musrifun. Maka para ikhwah, sama dalam kehidupan kita sehari-hari, mengais rezeki. Contoh ya, mengais rezeki. Dan saya sering berpesan, untuk urusan rezeki cuma 2 hal yang patut kita kerjakan. Dan itu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah wa ajmilu fil talab. Taqwa kepada Allah dan berbagus hubungan. Saya ulangi. Taqwa kepada Allah dan perbagus usaha kalian. Baiki hubungan dengan Allah. Taqwa. Yang kedua, usaha yang baik. Harus ada promosi. Harus ada ini, harus ada ini. Di tempat yang memang ramai. Kemudian penjualannya bagus, bersih, kalau makanan tidak basi. Harus usaha yang baik. Di samping itu juga membuat hubungan yang baik dengan siapa? Dengan Allah. Itu 2 kunci rezeki. ittaqullah wa ajmilu fitr yarhamukallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari ayat ini surat Yasin ayat 19 yaitu keburukan seseorang ternyata hasil akibat perbuatannya. Keburukan seseorang ternyata hasil akibat dari perbuatannya. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, Yasin ayat 19, melampaui batas tercela dalam hal apapun. Melampaui batas tercela dalam hal apapun. Sampai dalam hal perihal berwudu. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW akan datang kaum yang mereka itu berlebih-lebihan ya'tadduna fil wudu. Berlebih-lebihan dalam berwudu. Air sekencang-kencangnya. Melampaui batas. Itu dalam ibadah. Dalam perihal bersuci. Dalam perihal sholat juga begitu. Melampaui batas. Sholat semalaman suntuk setiap malam. Enggak pernah tidur. Ini keliru. Sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kepada Abu Darda. Kepada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya digarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna li nafsika alayka haqqan, sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu. Kalau waktunya tidur ya tidur, kalau waktunya istirahat, waktunya belajar ya belajar ataupun istirahat dan semisalnya, kalau waktunya bergaul dengan istri, bergaul dengan istri. Semua yang melampaui batas tercela dalam agama. Baik perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Melampaui batas dalam tingkah laku. Seperti berpakaian. Pakaian ya, syuhrah. Kalau dia apa pakaian syuhrah? Pakaian syuhrah itu tidak ada batasannya. Pokoknya kalau dipakai mencoronong sorongan. Itu pakaian syuhrah. Ya. Entah itu terlalu mengkilat, kalau dipakai mengkilat serongan sidin, meskipun dibuncuk. Itu syuhrah. Ya. Ini para ikhwah, itu dalam tingkah laku. Dalam melampaui batas dalam hubungan sosial. Sama diharamkan. Sebelum hubungan sosial, tingkah laku yang lain misalkan. Melampaui batas dalam menggunakan uang, dihambur-hamburkan, dibakar. Nih yang masih rokok. Dibakar, itu melampaui batas. Tercela pasti. Melampaui batas di dalam hubungan sosial. Misalkan, melampaui batas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, ini diharamkan. Padahal tidak ada niatan untuk menikahinya. Hanya sekedar hubungan. Ini diharamkan, melampaui batas. Kemudian, dan para ikhwah, perempuan ini, ya, ujian terberat bagi laki-laki. Dan Nabi tidak membatasinya. Mau pian bejanggut, kada bejanggut. Kalau sudah urusan bebinian, itu ujian terberat. Mau yang sudah mengaji bertahun-tahun di hadapan ulun di Masjid Imam Syafi'i atau yang hanyar malam ini. Kalau sudah urusan bebinian, dia ujian terberat. Ya, mau yang hafal Quran, yang hafalannya cuma 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit inna ataina. Itu pun warisan SD. Atau yang 30 juz dia hafal. Urusan bebinian ujian terberat. Ya. Yang ketiga. Melampaui batas dalam ibadah. Terlalu berlebihan berzikir. Sambil berkuciak-kuciak. Sambil menari-nari berjingkak-jingkak. Sambil pakai dangdut. Dangdutnya oplosan. Itu pasti tidak bukan dari syariat Islam. Melampaui batas. Yang keempat. yang paling utama melampaui batas di dalam perkara akidah. Melakukan kesyirikan, percaya kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, semuanya tercela. Maka faedah tadi yang kedua saya katakan bahwa melampaui batas dalam segala hal tercela. Ustaz, kalau kawin lebih dari dua, apakah itu lebih dari satu, apakah melampaui batas? Maka dilihat apakah dia pantas memang untuk menikah dua, tiga, atau empat, atau dia hanya sebatas lilin yang tidak bisa menerangi kecuali cuma 5 watt, dia bukan matahari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa kita pelajari pada malam ini, dan mudah-mudahan kita akan bahas sisanya hadis-hadis yang menarik tentang tatayyur ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tatayur adalah merasa sial karena sesuatu hal. Bagaimana bila merasa beruntung karena sesuatu hal? Misal angka. Apakah hal ini termasuk tatayur? Maka jawabannya para ikhwah, asal hukum tatayur merasa bernasib sial dengan sesuatu hal. Kalau orang merasa bernasib baik dengan sesuatu hal, apakah disebut tatayur? Maka di situ ada semacam nilai tatayur sebenarnya. Dari pemahaman baliknya. Artinya selain angka itu dia sial. Nah, pemahamannya begitu. Menjawabnya begitu. Jadi dia sebenarnya kalau misalkan, oh dapat angka baik berapa biasanya? Hah? Kenapa pian tahu 9? Allah Akbar. Ulun berharap sidin kena menjawab. Tahu sekalinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang merasa bernasib baik dengan 9, ya, maka pada saat itu berarti dia merasa bernasib buruk dengan selain 9. Itu sebenarnya ada nilai tatayyurnya. Paham sekarang jawabannya? Wallahu a'lam. Apakah firasat akan terjadi sesuatu termasuk tatayyur? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang farasatul mukmin, yaitu tentang firasatnya orang beriman. Seperti misalkan firasatnya para ulama. Di antaranya firasatnya Imam Malik terhadap Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ini seorang yang cerdas, maka beliau mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah menjadikan kamu di dalam dirimu cahaya, fala tutfi'hu bil ma'siyah, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Ini firasat orang beriman terhadap yang dia rasakan dan dia lihat, dan itu bukan tatayur. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Artinya, hati-hatilah terhadap firasatnya seorang beriman. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia tidak sahih diangkat derajatnya sampai Rasulullah. Tetapi dia adalah perkataan dari seorang sahabat, Amr ibn Abi Qais. Amr bin Abi Qais. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang firasat ini, yaitu dalam surah Al-Hijr ayat 75. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mutawassim, yaitu orang-orang yang teliti. Tetapi syaratnya adalah beriman. Dan syaratnya tidak boleh mengakui akan hal gaib. Hanya sebatas firasat dia. Dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, firasat itu ada benarnya, tapi dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Beriman, kemudian tidak melampaui batas sampai meramal dan semisalnya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan, apakah Nabi Sulaiman pada saat menggauli semua istrinya, beliau mengatakan semua istrinya akan melahirkan anak-anak yang menjadi pemimpin atau pasukan. Apakah ini karena Nabi Sulaiman sombong karena akunya? Maka jawabannya tidak. Dan untuk riwayat ini, saya harus cek kembali apakah benar atau tidak. Saya tidak tahu dengan pasti. Allahu a'lam. Tetapi seorang Nabi tidak mempunyai rasa sombong. Kalaupun punya rasa sombong, maka langsung akan diberitahu dan diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan langsung bertobat. Itu bedanya para Nabi dengan manusia biasa. Wallahu a'lam. Apakah orang yang mengatakan kepuhunan tanpa mengaitkan ataupun mengaitkannya dengan makanan termasuk kesyirikan? Sama ini. Ya. Ya. Karena di sana terdapat penyamaan makanan dengan Allah dalam perkara pengaturan, pemberian penyakit, penahanan penyakit, maka ini tidak diperbolehkan seseorang berkeyakinan seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau seseorang yang percaya terhadap karma termasuk kesyirikan? Karena karma yang pada umumnya kita pahami yaitu sesuatu keburukan akan kembali kepada orang yang melakukan keburukan tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang melakukan dosa, dia akan merasakan terkadang akibatnya di dunia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah akibat ulah tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan kebanyakan dosa kalian, dan ini rahmat Allah. Kalau seandainya Allah menimpali siksa atas semua dosa kita, niscaya kita tidak akan sanggup menahan siksa tersebut. Banyak yang diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, yang disiksa atas dosa hanya sedikit saja. Dan itu pun tidak semuanya disegerakan di dunia. Ada yang dia di dunia malah tambah nyaman, di akhiratnya nanti benar-benar tersiksa. Dan ini semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah, kalau seandainya yang dimaksud karma tersebut adalah apabila seorang melakukan dosa, kemudian dia mendapatkan terkadang akibat pengaruh dosanya, keburukan di dunia, susah rezeki, kemudian usaha tidak lancar, kemudian keluarga berantakan, maka itu sudah disebutkan oleh Allah. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah hasil usaha tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan yang banyak. Tetapi apabila yang dimaksud dengan karma adalah seseorang yang melakukan dosa, kemudian nanti keturunannya akan merasakannya, keturunannya akan merasakan kesialan tersebut, maka ini tidak benar. Karena Allah berfirman, La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Apakah benar jodoh kita cerminan kita, perbuatan kita masa lalu sebagaimana yang dijelaskan tadi? Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-khabithat lil khabithin wa khabithuna lil khabithat. Wat-tayyibatu lit tayyibin wat-tayyibuna lit tayyibat." Wanita-wanita yang buruk, maka yang cocok untuknya adalah laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk, yang cocok untuknya adalah wanita-wanita yang buruk. Sebaliknya, wanita-wanita yang baik, yang cocok untuknya adalah laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik, yang cocok untuknya adalah wanita-wanita yang baik. Nah, para ikhwah, apakah jodoh kita merupakan cerminan masa lalu? Maka ini perlu dalil. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa wanita yang baik, cocoknya dia nikah dengan laki-laki yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ini bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah, pelaknat istri-istri Rasulullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal masih sebagai istri beliau, ini menunjukkan bahwa Aisyah adalah wanita yang baik. Kenapa? Karena laki-laki yang baik cocoknya dengan wanita-wanita yang baik. Adapun dikatakan bahwa jodoh adalah hasil dari masa lalu, cerminan dari masa lalu, ini memerlukan dalil karena ini berkaitan dengan perkara gaib dan wallahu alam, saya tidak tahu. Bagaimana menjikapi ikhwan yang sudah lama ngaji namun berakhlak buruk? Ada beberapa ikhwan yang bercerita kepada saya bahwa mereka pernah diperlakukan perbuatan maupun ucapan buruk oleh beberapa ikhwan yang berbeda pula, yang sudah dikenal orang lama di Masjid Imam Syafi'i. Saya pribadi pun pernah ketika di awal-awal ngaji diperlakukan serupa, saya takutkan orang-orang seperti ini termasuk citra, merusak citra kajian. Kalaulah bukan karena petunjuk dari Allah, mungkin saya sudah tidak akan ikut kajian di masjid lagi. Para ikhwan yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik. Pertama, ketika kita bergaul dengan seseorang, maka kita harus yakini baik-baik, pasti akan ada gesekan. Kalau tidak mau ada gesekan, jangan bergaul. Hidup di hutan. Di hutan pun ada gesekan. Lawan warik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir 'ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adahum." Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan dia sabar atas perbuatan buruk manusia. Lihat, di sini menunjukkan bahwa ada pasti, kalau dalam bergaul pasti ada mendapatkan ketidaknyamanan, kelakuan yang tidak nyaman, ucapan yang tidak mengenakan, melengos tubuh, wajah dari seseorang, ya. Dan itu mungkin tidak bisa kita salahkan. Mungkin pas hendak disalami sekalinya sidin melengos. Kenapa? Karena berpikir hutang isuk belum dibayar. Macam-macam sebab. Ya. Orang yang beriman, yang bergaul dan sabar dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Itu satu yang perlu diingat. Apa pelajaran dari hadis tadi? Yaitu orang yang bergaul pasti akan ada gesekan. Yang kedua, orang yang bergaul pasti ada akan gesekan dan dia harus bersabar. Caranya menghadapinya hanya sabar. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa semestinya ketika seseorang sudah mengaji ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tercermin dalam kelakuannya, ucapannya sehari-hari. Ya, semestinya seperti itu. Misalkan dalam pelajaran Riyadhus Salihin, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Maka rubah sekarang. Kalau bertemu, maka ucapkan salam. Kalau bisa bersalaman, bersalaman. Kalau tidak, cuma ucapkan salam. Ini kadang-kadang bertamu sudah belajar kitab Riyadhus Salihin, bertemu langsung, masih. Ngeset. Apa nyenanggih? Salam. Ya, salam ya akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bisa bersalaman lebih baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti itu juga ketika seseorang sudah mengkaji ilmu agama berdasar Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus saleh, maka akhlaknya harus lebih baik tercermin di dalam kelakuan dan ucapannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang baru datang, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada hal yang menunjukkan keburukan dari orang-orang yang sudah lama belajar, maka jangan sampai hal tersebut menjadikan dia berhenti mengaji ilmu agama. Karena dia datang ke majelis ilmu bukan karena si fulan dan alan. Dia datang ke majelis ilmu karena ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Bisa dipahami ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir tentang pertanyaan ini, yaitu seseorang harus ingat baik-baik bahwa tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbangan kecuali akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik terpancar dari tiga sikap. Yang pertama, kaful adza, tidak menyakiti orang. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan isyarat sekaligus. Siapa gerang orangnya? Oh, yang putih tuha itu kah? Nggak usah isyarat. Yang kedua, terpancar dari badlun nada. Suka memberi, suka berkorban, suka berderma, bersedekah, suka menolong. Ya? Dan para ikhwah, kadang-kadang seseorang, ya, dalam perihal suka berderma ini hanya ada dalam pikirannya dengan harta, tidak dengan ucapan yang baik, dengan salam, assalamualaikum, duduk di majelis nih, duduk pian salaman hingga kanan hingga kiri, dari mana, siapa ngaran pian, kenapa tidak bertanya seperti itu? Ya, takutan setelah kalau betakun lawan di hingga kena dikira bahutang. Itu suhuan ngaranya. Yang ketiga, yaitu badlun nada, kaful adha, kemudian adalah tolaqatul wajah, yaitu muka yang berseri. Itulah akhlak yang baik. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, baik yang baru ataupun yang sudah lama, maka semestinya berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik bisa mengalahkan para ahli ibadah. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan mendapatkan pahala puasa orang yang puasa sepanjang tahun dan orang yang bangun malam sepanjang tahun. Wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ilmu. Amin. Jika ada seorang yang diancam untuk dibunuh, diancam untuk dibunuh, timbul mungkin perasaan takut di dalam dirinya. Apakah ini termasuk kesyirikan dalam hal ini, termasuk takut kepada selain Allah? Ini pertanyaan menarik. Ada, saya sebelum jawab pertanyaan ini, saya ingin ceritakan sebuah kejadian. Waktu itu daurah syar'iyah, kajian Islam intensif para ustaz senusantara, kumpul di Terawas. Dan salah satu pembicaranya waktu itu Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Beliau berbicara tentang amalan hati. Salah satu amalan hati yang paling patut kita lakukan adalah mempunyai rasa takut, tidak takut kecuali kepada Allah. Dan menumbuhkan takut hanya kepada Allah. Kemudian ada yang bertanya, Syekh, kalau seandainya ada orang di depan saya, kuat, kekar, membawa pistol atau pedang, dan dia sangat kriminal, sangat bejat, itu lebih ringan bagi saya dibandingkan saya bertemu dengan tikus. Kemudian dia beliau bertanya kepada Syekh, saya tidak ingin Syekh, iman saya berkurang gara-gara tikus. Apakah takutnya saya kepada tikus mengurangi iman? Maka jawabannya, mudah jawabannya dan mudah apa yang harus kamu lakukan. Dibandingkan kamu takut kepada tikus, maka takutlah kepada Allah yang dengan kuasanya bisa menggerakkan tikus menakut-nakutimu. Paham? Saya ulangi. Daripada kamu takut kepada tikus, maka takutlah kepada Allah yang dengan kuasanya bisa menggerakkan tikus yang membuat kamu takut. Ini akidah. Ini tauhid. Ini para ikhwah. Maka saya katakan kepada yang bertanya bahwa diancam dibunuh, maka takutlah kepada Allah yang dengan kuasa Allah orang tersebut bisa mengancam, bisa membunuh seseorang. Tetap takutnya kepada siapa? Allah. Ustaz, kalau begitu enggak ada dong takut tabiat manusia. Bukankah takut itu ada dua macam? Takut ibadah dengan takut tabiat. Takut kepanasan, takut api, takut binatang buas, takut ketinggian, takut kegelapan, takut kuburan. Takut kuburan, takut tabiat kah? Hah? Takut tabiat manusia enggak? Takut kuburan? Enggak. Itu takut ibadah, hati-hati itu. Tetapi di sana kita katakan, boleh orang takut tabiat, takut binatang buas, takut api, takut kegelapan, boleh. Tetapi lebih utama lagi, dia takut kepada Allah yang dengan kuasa Allah binatang buas tersebut akan menerkamnya. Jadi semuanya dikembalikan takutnya kepada siapa? Tetap kepada Allah. Nah, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Bagaimana agar kita tidak menjadi budak dunia atau harta? Maka jangan jadi budaknya. Iya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mungkin jawabannya adalah bagaimana seseorang agar tidak terlena, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana seseorang agar tidak terlena dengan kehidupan dunia, melalaikan ibadah. Maka jawabannya adalah ingat. Dan ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Ingat apa yang ada di sisi Allah lebih utama dengan dunia berpuluh-puluh kali lipat. Itu jawaban dan itu solusi. Seseorang tatkala sudah mulai lalai dengan dunia. Lalai ibadah akibat dunia. Lalai berjamaah akibat dunia. Ya. Asalnya mungkin sub pertama akibat dunia menjadi sub kedua. Akibat dunia menjadi masbuk. Masbuk rakaat pertama. Akibat dunia menjadi masbuk paling terakhir datang. Apabila tuh masbuk paling terakhir datang. Hah? Sebelum salam, pengalaman. Ya, masbuk gara-gara dunia. Dan itu pasti. Yang masbuk pasti karena dunia. Saya tantang yang masbuk bukan karena dunia. Pasti itu. Entah dunia, harta, wanita, tahta. Karena Allah berfirman dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan ada pengganti mereka orang-orang yang melalaikan salat. Kapan lalai salatnya? Mengikuti syahwat. Maka mereka akan mendapati ghay, neraka ghay. Ulun ingat pada waktu baru-baru mau mengadakan pernikahan dengan istri yang paling ulun cinta itu. Ustadz Pian ini romantis mana pokoknya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelum menikah, sebelum akad nikah, wah itu kan mas rumah dengan masjid dekat. Jadi sub pertama. Habis menikah jadi sub kedua. Kadang masbuk. Rambut masih basah. Pasti ya, yang melalaikan sholat pasti dia tergoda syahwat wanita, harta atau tahta. Itu pasti. Diakui enggak diakui? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya katakan bahwa jika seseorang tidak ingin terlena, maka ingat di sisi Allah ada surga yang lebih luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathili ghaythin wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kemudian di akhir ayat tersebut, yang artinya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah permainan, melalaikan, saling menambah-nambah harta, menyombong-nyombongkan harta di dalam harta dan anak. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah menipu. Dan yang di sisi Allah lebih baik. Ingat selalu itu, Pak. Kapan kita sudah mulai lalai, ingat surga. Itu gampangnya begitu bahasanya. Kapan sudah mulai terlena, ingat surga. Oh, surga gak ada apa-apanya ini lawan ini. Contoh, hari Jumat. Pas 5 menit lagi imam naik khotbah. Datang dari Tanjung ke pasar sudi mampir. Sidin berjual di sudi mampir. Pelanggan dari Tanjung. Maka si pelanggan ini kalau membeli barang, beli barangnya hampir setengah toko sidin beli. Beli barangnya cash, tidak nyicil, tidak ngutang. Tapi masalahnya kalau tidak dilayani lakas-lakas, maka dia akan pergi ke toko sebelah. Pilih mana pian? Jumatan kah pelanggan kah? Pilih mana? Di hadapan lonjak geleng-geleng kepala kalau tahu teh. Kan? Susah. Maka jawabannya ingat di sisi Allah lebih. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah pergi ke masjid, tinggalkan jual beli. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan apa? Wallahu khairur raziqin. Jangan kalian lalai dengan jual beli. Dan subhanallah, tukang jual pentol raminya pas khotbah. Allah, ini fenomena pentol. Pian melihatnya ke dak? Ya? Yang melihatnya berarti umpat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Ingat apa yang di sisi. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma adna ahli jannati manzilatan?" Wahai Rabbku, apakah nikmat penghuni surga yang paling rendah? Ingat, bukan surga Firdaus, yang paling rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar." Dia adalah seseorang yang datang setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Kemudian dia datang kepada Allah setelah dikeluarkan dari neraka dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian hidup kembali, kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, adkhilil jannah." Wahai Rabbku, masukkan ke dalam surga, aku ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, "Atarwa an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya?" Maukah engkau memiliki kekayaan seperti salah satu raja di dunia? Kita tahu raja dunia kaya-kaya. Kemudian dia pernah hidup di dunia. Dia tahu raja dunia kaya-kaya. Dia langsung mengatakan, "Raditu ya Rabb. Aku mau wahai Rabbku." Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadzalak." Itu milikmu. "Wa mithluha, wa mithluha, wa mithluha, wa mithluha." Itu milikmu dan 5 kali lipat lagi dari salah satu dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Jadi ini kekayaan salah satu raja dunia dikalikan 5. Itu pun 5 itu ketika Allah mengatakan wa mithluha dan semisalnya Allah orang tersebut mengatakan raditu rabb, kalau bahasa kita cukup ya Allah, cukup, sudah 5 aja gin, kudu ditambahi. Artinya kalau tidak dikatakan cukup akan ditambah oleh Allah 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja dunia, dan itu surga yang paling rendah. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, la kadzalik wa asharatu amsalha, dan engkau akan mendapatkan itu 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja dunia dan dikalikan 10 kali lipatnya lagi. Belum selesai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la walaka mashtahat nafsuk wa ladzat ainuk, dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan dan matamu suka melihatnya, apa saja. Itu surga yang paling rendah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kiat yang paling utama untuk agar tidak menjadi budak dunia kecuali jangan menjadi budak dunia. Caranya ingat surga. Doa adalah ibadah yang senantiasa kita lakukan. Namun bagaimana jika doa hanya menjadi sebuah ibadah rutinitas saja, tidak direnungi, tidak ada pengharapan yang sangat, berlalu sebagai bagian dari kebiasaan saja. Ini kekeliruan dan ini penyakit dalam sebagian ibadah kita. Doa, sholat hanya sebagai rutinitas, puasa hanya sebagai rutinitas, ya. Kalau bahasa orang Banjar biasanya umpat kambing tumbur. Tidak ada nilai positif yang masuk dalam doa, dalam sholatnya, dalam puasanya. Maka jawabannya adalah, yaitu khusus untuk doa, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu min du'ain lahin ghafil. Allah tidak akan menerima dari doa yang lalai dan tidak direnungi. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru berhijrah. Bagaimana saya agar tetap istiqamah dan bagaimana cara agar istri saya bisa berhijrah seperti saya? Apakah saya harus lakukan? Yang pertama, agar istiqamah berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, bersyukur sudah mengetahui hakikat diri dan hakikat dunia. Yang ketiga, tetap menuntut ilmu agama. Yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Yang kelima, jangan lupakan agar senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita amalkan. Nah, untuk istri, maka ajak pelan-pelan dan doakan tatkala rahasia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.